Ana la nadri, dan kami para jin tidak mengetahui. Asyaran urida bima fil ard, tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki di muka bumi ini. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau tuh Allah menghendaki bagi mereka petunjuk. Mereka enggak tahu ya yang di muka bumi ini terjadi, ada yang disesatkan Allah SWT, yang dikehendaki kebaikan dan dikehendaki petunjuk. Karena mereka tidak tahu hal yang gaib. Tentunya ini adalah pengakuan dari jin sendiri, bantahan bagi para peramal yang mereka bisa meramalkan seorang ini kehidupannya akan bahagia atau sengsara. Tentunya sumber berita dari peramal sendiri mengakui, lana dari aradaan, kami tidak tahu asyaran urida biman fil ard, tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki Allah untuk orang-orang yang di muka bumi, enggak tahu. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah memberikan petunjuk pada mereka. Namanya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'ad rahimahullah dalam tafsirnya, wa jazamu anna Allah ta'ala arada, para jin memastikan bahwasanya Allah SWT itu menghendaki, fil ardi hadithan kabiran, bahwasanya Allah itu mempunyai suatu peristiwa yang besar, akan menurunkan peristiwa yang besar, min khairin au syarrin, peristiwa yang besar, yang baik atau yang jelek, yang baik berupa pahala, hidayah, ya, atau pada saat itu turun ayat, atau berupa bencana, atau berupa kematian seorang, atau berupa wabah dan yang semisalnya. Min khairin aw syarrin falihadza qalu, maka mereka mengatakan hal yang sudah kita sebutkan dalam Al-Qur'an, la nadri, tidak tahu. Maksudnya adalah la budda min hadza aw hadza, pasti terjadi salah satu dari dua hal tersebut. Kalau Allah itu menginginkan suatu perkara, dua perkara pasti terjadi. Wa annahum ra'ul amra taghayyara 'alaihim, karena mereka melihat adanya perubahan besar pada urusan penjagaan langit, yang dulunya bebas mencari sisa-sisa dari khobar langit yang akan terjadi di bumi atau terjadi di semesta alam ini, mereka tiba-tiba dijaga, tiba-tiba dilempari bintang-bintang. Mereka meyakini bahwa ini adalah suatu perkara yang besar, perubahan yang besar. Fa'arafu bi'idham bi'fitnatihim anna hadal amra yuriduhu Allahu wa yuhdithuhu fil ard. Mereka melihat adanya perubahan besar tersebut berupa penjagaan langit yang membuat mereka merasa asing. Mereka merasa tidak seperti biasanya, merasa susah untuk naik karena sering dilempari dengan bintang-bintang. Wa yuhdithuhu fil ard, dan mereka melihat bahwasanya ini adalah kehendak Allah dan akan diwujudkan di muka bumi. Fa fi hadza bayanun, kata Syekh melanjutkan, dalam hal ini juga terkandung penjelasan, li adabihim, tentang adab mereka. Mereka masih beradab. Kalau sudah tidak bisa masuk lagi, mereka merasa asing, mereka pun tidak berani untuk mendekat. Id adhaful khaira ilallahi ta'ala, tentunya adab mereka adalah ucapan adab mereka tatkala la nadri, kami tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Adab yang bagus, yang mana kejelekan dan kebaikan itu disandarkan kepada Allah SWT. Mereka menisbatkan kebaikan secara jelas kepada Allah. Ya. Sedangkan keburukan tidak mereka nisbatkan secara langsung kepada Allah, melainkan diucapkan dengan bentuk pasif, sebagai bentuk adab dan sopan santun kepada Allah. Ya, kita perhatikan, pada saat kebaikan itu, lana dari asyarun urida bimang fil ard urida. Dan sungguhnya kami para jin tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki. Bukan langsung dikehendaki oleh Allah. Ini bentuk-bentuk adab tatkala seorang itu menisbatkan kejelekan tersebut tidak langsung kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada yang pasif atau yang bukan aktif. Pasif itu ya di majhul. Ya. Urida, yang diinginkan sebuah kejelekan, yang diinginkan bima fil ardi, apa yang akan terjadi di muka bumi. Tapi tatkala itu kebaikan, am arada bihim rabbuhum rasyada, arada rabbuhum, yang rabb mereka inginkan. Tatkala rasyada, kebaikan, petunjuk itu disandarkan pada Allah langsung. Saya ulangi lagi. Ini adab kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Rasulullah. Tatkala kejelekan disandarkan kepada yang sifatnya pasif, majhul. La nadri asyarun urida. Asyarun urida. Tatkala kejelekan itu diurida, disandarkan kepada majhul, diinginkan. Jadi tidak diketahui maf'ulnya tentunya, tidak diketahui fa'ilnya. Tentunya hal ini adalah Allah SWT yang maha menciptakan segala sesuatu. Namun tatkala kebaikan itu rasyada, petunjuk, arada rabbihim, arada rabbuhum, arada bihim rabbuhum, ya, mereka melandarkan kepada Allah. Ayat yang ke-11, wa anna minas salihun, dan sungguh di antara kami jin ada yang saleh. Wa minna duna dzalik, selain kita juga ada yang toleh. Toleh itu tidak saleh, lawan dari saleh, berarti ya fasik, maksiat, bisa jadi kufur, alul bid'ah, ya berbagai macam kefasikan. Kunna taraika kidada, dan sungguh di antara kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Manjin juga ada yang macam-macam profesinya. Barakallahu fikum. Dari sisi keimanannya, ada yang kafir, paling tinggi adalah iblis. Kana minal jin fafa saban amri rabbi, ya. Kemudian ada yang bermaksiat kepada Allah SWT, bertingkat-tingkat kemaksiatannya. Kunna tara ikadida, dan sebagian kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna minas salihuna wa minadzuna dzalik ay fusaqun wa hujjarun wa kufarun. Kata beliau, pendosa, fajir, pendosa itu minum khamar, ya, mencuri, fajir itu adalah zina, dan yang semisalnya, kafir yang mengkufuri, buat kesyirikan kepada Allah SWT. Kunna tara ika kidada, masing-masing kami berbeda-beda, terdiri dari berbagai macam kelompok, firakon mutanawiah, kelompok yang berbeda-beda, wahwaun mutafarqah, keyakinan dan hawa nafsu yang berbeda-beda, sama dengan manusia, kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing mengklaim merasa bangga dengan ada yang apa yang ada pada mereka. Sama dengan manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang punya keturunan, ada yang tidak. Ada yang suka meninggalkan sholat, ada yang rajin sholat. Ada yang suka baca Al-Quran, ada yang enggak pernah megang Al-Quran. Sama. Barakallahu fikum. Ada yang sebagai raja, ada yang sebagai rakyat. Wa anna dhananna allan nu'jizallahu fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna dhananna, dan sungguh kami jin meyakini, menyangka, allan nu'jizallahu, kami tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah di muka bumi. Wa lan nu'jizahu haraba, dan tidak dapat melepaskan diri dan melarikan diri darinya. Mereka meyakini, ada yang meyakini seperti itu, bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak bisa ditaklukkan, tidak dapat bisa melemahkan, menghalangi kekuasaan Allah di muka bumi. Maksudnya adalah ai wa annahu fi waqtinal an tabayyana lahu kamalu qudratillah, bahwasanya di waktu kita sekarang ini, bahwasanya tidak ada yang bisa menentang kesempurnaan Allah SWT, dan bahwasanya kami adalah orang-orang yang lemah. Jin mengakui kelemahannya. Wa kamalu ajdina, tidak mampu melemahkan yang ada di muka bumi. Wa anna tawasina biyadillah, dan kami pun, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah, kami tidak akan bisa lari dari kekuasaan Allah. Walaupun kita sudah berusaha lari dengan semaksimal mungkin, mencari segala cara untuk menghindar dari kekuasaannya. Ya. In harabna wasa'a wa sa'ayna bi asbabil firar wal khuruju an kudratih la malja'a minhu. Kita sudah berusaha untuk mencari tempat lari dari kekuasaan Allah, tidak ada tempat. Yang jin ini mengakui tentang dia itu bisa lari ke sana, lari ke sini, bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sini, namun dia tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Maka la malja'a minhu illa ilaih, tidak ada tempat pelindung darinya kecuali hanya kembali kepada Allah. Wa anna dhananna, maksudnya adalah, artinya saya ulang lagi, wa anna dhananna, dan sungguhnya kami meyakini, allan nu'jizallah, kami tidak akan dapat melemahkan Allah, maksudnya kekuasaannya, fil ardi, muka bumi, apalagi langit. Ya, langit itu baru mau nyampe sudah dilempari batu, dilempari apa? Bintang-bintang. Di bumi juga dia tidak bisa menguasai, lemah, ya. Wala nu'jizahu haroba, dan tentunya dengan kelemahan jin tersebut enggak bisa lari dari syariat Allah. Tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Ini jin yang sudah mengetahui kekuasaan Allah. Ya, dengan ditampakkan oleh Allah SWT bagi mereka, tentunya kita yang tidak melihat, ya, sebagaimana jin lihat, ya, namun kita bisa melihat dengan hati dan keyakinan kita. Tentunya kalau kita sholat misalnya, itu ada sikap ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita tidak pernah melihat surga, namun kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan jihad, berkaitan dengan surga, kita seakan-akan melihat surga. Kita takut dari neraka, kita belum pernah melihatnya, namun dengan mempelajari Islam kita bisa mengetahui hakikat neraka dengan keyakinan dan keimanan kita. Allah Ta'ala mensawab, karena yang bisa memasukkan ke dalam surga kita itu di antara salah satu sebabnya adalah keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa